Masih bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia dan kita menemani Anda. Mungkin yang di jalan mau kirim SMS silahkan 0816-924-924 atau telepon di 633-9160. Waduh, nanti mungkin perlu dicek dulu untuk SMS online-nya ya. Baik, kita lanjutin lagi Bang, rezeki setelah lebaran. Apa lagi nyambung Bang? Ya jadi begini, yang harus disikapi adalah ya, kalau udah habis lebaran ini biasanya ada lonjakan di bisnis apa aja sih gitu loh ya. Jadi kalau beberapa data yang masuk ke saya gitu, mereka mengatakan begini, pertama-tama setelah lebaran itu ternyata ada lonjakan bisnis di sektor-sektor tertentu, ada rejeki-rejeki di sektor-sektor tertentu gitu loh. Pertama yang sangat menarik itu udah pasti adalah ya servis motor dan servis mobil gitu loh. Jadi kadang-kadang karena mau mudik, mau cepat gitu loh, dan pasti kadang-kadang dipaksain gitu loh, sehingga baik motor dan mobil mengalami kerusakan tertentu gitu loh. Dan setelah lebaran mau gak mau kan harus dibetulin. Dia ketawa. Iya gue ketawa aja Bang, gak cuma dompetnya yang maksa, ini juga mau berjalan maksa. Iya. Ini dipaksa dan macet dan segala macam sehingga motor dan kendaraannya itu mengalami siksaan yang hebat gitu loh, sehingga ketika dia balik lagi setelah lebaran kebanyakan motornya rusak, mobilnya rusak gitu loh. Sehingga biasanya itu ada di sektor itu ada lonjakan bisnis setelah lebaran itu pertama gitu loh, ya. Satu, tempat servis. Satu. Terus kemudian kedua, ya. Biasanya karena duit mengalir ke daerah dan dipakai gitu loh. Umumnya kalau duitnya cukup besar gitu loh, dan ada sisanya gitu loh. Kebanyakan di daerah yang sering kali terjadi setelah lebaran adalah renovasi. Apakah renovasi rumah, renovasi dapur gitu. Berarti loh. Toko bangunan. Iya. Kelarisan. Itu ada rezeki tertentu gitu loh. Oke. Okay. Nah, terus kemudian yang ketiga ya itu pasti gade. Ya, maksudnya kan? Gini, ini pada masukin barang lagi atau nebus? Enggak, masukin barang lagi. Jadi makanya beberapa penggadaian yang bukan di perum penggadaian, kan sekarang banyak tuh penggadaian-penggadaian kecil gitu loh. Silakan, yang penting laptop gitu loh, dikasih uang cash misalnya. Kemudian handphone dikasih uang cash gitu loh. Itu juga melonjak setelah lebaran gitu. Jadi kalau cuman istilahnya halus gitu loh. Jadi kalau abis lebaran kita suka ngelihat gitu loh ya, staff-staff kita gitu loh ya, gak ada handphone atau laptopnya gak ada gitu loh. Dia ketawa. Nggak, jangan nanti ada yang barusan beli BB baru udah masuk pengadaan lagi. Loh, enggak. Ini benar gitu loh. Kalau jadi kita tanya HP kamu kemana? Biasanya nyengir jadi sekolahin pak. Istilahnya itu. Biar pinter ya, disekolahin dulu. Disekolahin pak. Jadi istilahnya itu. Dan itu terus terang cukup banjir. Okay. Di beberapa kalangan itu cukup banjir. Ada lagi loh Bang, tempat klinik kecantikan, spa, pijat, ya kan? Padahalnya capek-capek. Emang mobil motornya doang yang diservis? Iya mungkin tapi kan itu kan luxurious kagak ini ya. Tapi terus yang menarik adalah juga gitu loh, kalau yang saya diceritakan dari beberapa ini ya, beberapa teman itu juga bisnis perkawinan. Oh ya, wedding organizer, WO. Wedding organizer. Jadi biasanya tuh misalnya ginilah, kadang-kadang ya si Anu pulang gitu loh dari Jakarta gitu loh, ketemu temen, dia masih jomblo, ketemu gitu loh temennya gitu, pulang sebagai TKI dari mana gitu loh. Lo dia ketawa. Ini serius. Contohnya itu loh ya Bang. Ini realita ekonomi. Kualitas dikit dong. Ini, oh iya. Realita ekonomi. Oke, realita itu, ekonomi. Jadi dan kemudian biasanya ini realita ya. Acara paksawalan halal bihalal gitu ya. Iya, ketemu reunian. Gitu, dan kemudian biasanya si kaum wanitanya biasanya lebih agresif karena sebagai TKI dia pulang bawa duit lebih banyak dibandingkan dengan prianya. Oh, prianya iya. Pulang dari Jakarta misalnya. Dan akibatnya banyak perkawinan terjadi setelah itu. Wah, sepertinya sudah di riset ini ya sama Bang Kavi. Nah, kita akan banyak melakukan riset-riset UKM. Ini jangan-jangan yang lagi dengerin Kafis Break nih, besok begitu acara halal bihalal reunian ketemu teman sekolah, langsung mencari-cari mana yang jomblo nih, mau gue nikahin. Oke. Okay. Seperti itu. Ya. Nanti kita sama lagi ya, Bang ya. Kita masih bersama Anda Mitra Bisnis. Jadi silakan saja yang mau SMS di 0816924924 ini atau lagi pada hektik juga ya nyiapin buat buka puasa, silakan SMS, silakan telepon di 6339160. Topik kita sore ini di Kafis Break adalah rezeki setelah lebaran. Jadi tetaplah bersama kami.